أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا ابن نمير وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم. Dengan sanadnya kepada Abdullah ibn Abi Aufa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila satu kaum datang kepada beliau dengan membawa sedekah atau membawa zakat mereka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dengan mengucapkan Allahumma salli alaihim. Ya Allah, berselawatlah kepada mereka. Fa'atahu abi, lalu bapakku mendatangi beliau, yakni Rasulullah, itu bapaknya Abu Aufa, dengan membawa sedekahnya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma salli ala ali abi Aufa. Ya Allah, berselawatlah kepada keluarga Abi Aufa. Pada sanad yang kedua, ya, diucapkan adalah salli alaihim. Imam Nawawi dia mengatakan hadha du'a wa huwa salatu. Ini doa, itu dia adalah salawat. Imtithalun liqaulillahi ta'ala, sebagai pelaksanaan atau implementasi dari perkataan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala wasalli alaihim, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني وصلي عليهم, دعاكنlah mereka. ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة, مذهب kita yang masyhur dan mazhabnya para ulama seluruhnya, أن الدعاء لدافع الزكاة sunnatun mustahabbatun laysa biwajib. Doa untuk orang yang membayar zakat hukumnya adalah sunnat yang dianjurkan, bukanlah yang wajib. Wa qala ahli dhahir, orang yang berpendapatan zahiriyah, yang berpendapat secara letterlek, dia mengatakan huwa wajib, yang mendoakannya itu adalah wajib. Wabihi qala ba'du ashabina, demikian sebagian ulama kita mengatakan, hakahu Abu Abdullah Al-Hanati, diceritakan tentang itu Abu Abdullah Al-Hanati. Wa'tamadul amra bil ayah, fil ayah, mereka mendasari atau menyandarkan perintah itu dalam ayat, karena dalam ayat dikatakan wasalli alaihim, salatlah kamu terhadap mereka, yakni doakan. Maka al aslu fil amr lil wujub, hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Qala al-jumhur, mayoritas ulama mengatakan al-amru fi haqqina lin-nadbi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan wa ghayrahu li akhdh az-zakati wa lam ya'murhum bid-du'a. Jumhur mengatakan perintah pada kita, yakni kalau kita memperlakukan perintah yang dalam ayat itu, salli alaihim. Kalau bagi kita itu adalah anjuran. Jadi berarti kalau Nabi wajib, tapi kalau kita anjuran. Apa alasannya? Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz dan yang lainnya untuk mengambil zakat, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berdoa. Artinya mendoakan orang yang membayarkan zakat kepadanya, seperti petugas-petugas. Ya, ketika dikirim lalu orang bayar zakat kepadanya, Nabi tidak menyuruh ya petugas-petugas ini mendoakan orang yang membayar zakat. Waqad yujibul akharun bi anna wujub ad-du'a kana ma'luman lahum min al-ayatil karimah. Lalu dijawab lagi oleh yang lain bahwasanya perintah doa itu sudah sama-sama diketahui dari redaksi ayat yang mulia. Wa ajabal jumhur aidan bi anna du'a an-nabi wa salatahu sakanun lahum bi khilafi ghairihi. Lalu dijawab oleh jumhur lagi bahwa doanya Nabi dan selawatnya Nabi itu adalah ketenangan bagi mereka, berbeda dengan doa orang selain Nabi. Ya, tidak menjadi sebuah ketenangan. Tapi kalau Nabi, sudah jelas inna solataka sakanun lahum, ya, doamu adalah ketenangan bagi mereka. واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت. Imam Syafi'i menganjurkan di dalam redaksi doa. Ya, apa redaksi doa yang diajarkan, yang dibacakan itu, yaitu dalam dia mengucapkan ajarakallahu fima a'tait, semoga Allah memberimu pahala pada apa yang engkau berikan. Wa ja'alahu laka tahuran, agar Allah jadikan itu bagimu sebagai pensuci, pembersih. Wa baraka laka fima abqait, semoga Allah memberikan keberkahan bagimu pada harta yang engkau sisakan. Jadi zakat dikeluarkan 2,5%. Ya. Masih banyak yang tersisa, semoga diberkati yang tersisa. Wa amma qaulu sa'i, adapun perkataan sa'i yaitu petugas untuk mengumpulkan zakat, Allahumma shalli ala fulan fa karihahu jumhuru ashabina. Adapun perkataan sa'i atau petugas, dia mengucapkan Allahumma salli ala fulanin, ya Allah bersalatlah atau berdoalah engkau kepada si fulan. Hal itu mayoritas ulama Syafi'iyah memakruhkan itu. Fakarihau jumhur ashabina. Wa huwa madzhab Ibnu Abbas wa Malik wa Ibnu Uyainah wa jama'atu min as-salaf. Qala wa qala jama'atu min ulama yajuzu dhalika bila karahatin li hadzal hadis. Ibnu Abbas, Malik, Ibnu Uyainah dan sekelompok dari para salaf memandang itu juga makruh, yaitu bacaan Allahumma shalli ala fulan. Dan sebagian ulama mengatakan boleh diucapkan itu tanpa ada makruh. Ya. Kama anna qawlahu qala ashabuna, ya, ulama Syafi'i mengatakan la yusalli ala ghair al-anbiya'i illa taba'an, lianna as-salata fi lisan as-salaf makhsusah bil anbiya' salatullah wa salamu alaihim. Kama anna qawlana azza wa jalla makhsusan billahi subhanahu wa ta'ala, wa kama la yuqalu Muhammadun azza wa jal. Fa'in kana azizan jalila la yuqal Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam wa in sahal ma'na. Lalu pembahasan yang lain, ucapan salawat, doa salawat. Ya, tidaklah diberikan salawat kita mengucapkan Allahumma salli ala fulan. Ya, tidaklah mengucapkan salawat itu kepada selain para nabi, kecuali dia adalah ikutan dari nabi. Maksud itu ikutan itu bagaimana? Ketika kita menyebutkan nama nabi di depannya, lalu disebutkan nama-nama yang lain, lalu diselawatkan karena mengikut dengan selawat kepada nabi. Contoh, datang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, salatullahu alaihi, salatullah alaihim wa salamuhu. Nah, gitu. Abu Bakar, Umar, Nabi Abu Bakar, Umar datang, lalu kita ucapkan salawat setelah itu. Nah, salawatnya kepada Abu Bakar dan Umar bukanlah mustaqil, bukanlah sendirian, tapi karena dia bergandengan dengan Rasulullah, maka dia terkena imbasnya. Karena salawat itu khusus untuk Nabi, sebagaimana ucapan Azza wa Jalla itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak boleh dirubah. Ya, lianna salata, karena salawat fi lisanis salaf, dalam ucapan salaf, makhsusatun bil anbiya, khusus untuk para nabi. Salatullahi wa salamu alaihim, salawat Allah dan salamnya kepada mereka. Sebagaimana perkataan kita Azza wa Jalla khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama la yuqal, sebagaimana tidak bisa diucapkan Muhammad Azza wa Jalla. Ya. Wa in kana azizan jalila, walaupun Nabi Muhammad itu adalah aziz, dia jalil, dia agung, ya. Dia mulia. Akan tetapi tidaklah pantas, karena itu sudah jadikan flot-flotnya. Ya. Allah kita cubakan Subhanahu wa Ta'ala atau Azza wa Jal. Salawat adalah kepada Nabi. Kalau pada yang lain, Rahimahullah. Ya. Kepada yang lain, Rahimahullah. Kepada para sahabat, radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum. Ya, sebagaimana tidak diucapkan Muhammad azza wa jalla, begitu juga tidak diucapkan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi ketika dia berdempet atau bergandeng dengan nama nabi, maka diucapkan ya sallallahu alaihi wasallam. Wa in sahal makna, walaupun maknanya sah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bersabar dalam musibah, kata Allah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabbnya. Ya. Tapi kalau secara istilah dan ucapan sudah di tetapkan oleh para salaf bahwa as-salatullah wa salamuhu itu adalah untuk para nabi. Ya, yang lainnya adalah untuk para sahabat adalah radhiyallahu anhum. Selain dari para sahabat adalah rahimahullahu ta'ala. Walaupun ya, kalau dibawa kepada makna ya boleh jadi sah maknanya. Ya, karena itu adalah doa. Baik. Wa ikhtalafa ashabuna fin nahyi an dzalik. Terjadi perbedaan ulama Syafi'iyah di dalam larangan dalam mengucapkan lafaz-lafaz tadi, ya. tidak pada tempatnya. Hal huwa nahyun tanzih au muharram au mujarradu adab. Apakah dia itu adalah larangan di dalam pensucian, maknanya makruh, atau pengharaman, atau dia adalah sebatas adab etika. Ala thalathati aujuh, dari tiga pendapat. La asahul ashur annahu makruh karahat tanzih, dia itu adalah makruh, ya, makruh dengan karahat tanzih, yaitu makruh tanzih, salah. Ya, li'annahu syi'arun li ahli al-bid'ah wa qad nahayna an syi'arihim, karena itu adalah simbol-simbol ahli bid'ah dan kita dilarang dari memakai simbol-simbol mereka. Wal makruh huwa ma wal makruh huwa ma warada fihi nahyun maqsud, yang makruh itu adalah apa yang datang larangan yang tertuju. Lalu wattafaqa annahu yajuzu an yaj'ala ghair al-anbiya tab'an lahum fi dhalik, ulama sepakat bahwasanya boleh selain daripada nabi ngikut dengan nabi di dalam hal itu. Fa yuqal, lalu dikatakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad, kepada istri-istrinya, kepada keturunan-keturunannya, dan kepada pengikut-pengikutnya. Ya, karena salaf lam yamna'u minhu, karena salaf tidak melarang dari hal yang demikian. Waqad amara nabihi fit tasyahud wa ghairihi, kita telah diperintahkan mengucapkan hal demikian di dalam tasyahud dan yang lainnya. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni an a'immatina min a'immati ashabina assalamu fi ma'na shalah. Abu Muhammad Al-Juwayni dari imam-imam Syafi'iyah, dia mengatakan assalam fi ma'na shalah. Yani salam pun alaihi salam, kan gitu ya. Nah, assalam juga bermakna adalah salawat. La yufradu bihi ghair al-anbiya, maka tidak diberikan secara tersendiri kepada selain para nabi. Lianna Allah ta'ala qarrana bainahuma wa la yufrad bihi ghaib, karena nabi sallallahu karena Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan antara keduanya, dan orang yang ketiga juga tidak bisa di secara tersendiri. Wala yuqalu fulanun alaihi salam, kita tidak bisa mengatakan si fulan alaihi salam, ya. Wa amal mukhatabatu bihi li hayyin aw mayyitin fa sunnah, fayuqalu assalamu alaikum wa alaikum wa alayka wa salamun alayka wa alaykum wallahu alam. Adapun ucapan salam secara mukhatabah, secara langsung, baik untuk yang hidup atau yang mati, maka itu adalah sunnah. Seperti kita pergi ke kuburan, kita mengucapkan assalamu alaikum ya ahlad diyar, atau kepada orang yang hidup kita assalamu alaika, ya, kita membacakan salam kepadanya. Intinya dalam bab tadi, ya, adalah dianjurkan doa bagi orang yang datang membawa sedekah. Ya, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, sehingga orang yang memberikan sedekah itu pun merasa tenang, ya, diucapkan doa untuk dia. Terakhir bab, babun irdha'is sa'i ma lam yatlub harama. Yaitu memberikan sesuatu yang menyenangkan petugas. selama dia tidak meminta yang haram. Ya, babun irda'u sa'i ma lam yatlub harama. Hadis 2491, haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Husaim ha wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Hafs bin Ghiyath wa Abu Khalid al-Ahmar ha wa haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab wa ibn Abi Adi wa Abdul A'la kulluhum an Dawud ha wa haddatsana Zuhair bin Harb wal lafdhu lahu قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن شعبة عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. Apabila datang kepadamu al-musaddiq, petugas zakat, maka hendaklah yang keluar darimu, ya, atau yang diberikan, yang keluar darimu atau yang diberikan darimu, sementara dia adalah ridha. Imam Nawawi mengatakan, qauluhu idza atakumul musaddiq فليصدر عنكم وهو عنكم راض المصدق الساعي. الساعي itu adalah petugas zakat. ومقصودul hadis, maksud dari hadis ini, الوصايه بالسعاة وطاعة ولاة الأمور. Wasiat di sini adalah, maksud di sini ada wasiat berbuat baik atau bersikap baik kepada petugas dan mentaati ulatul umur, mentaati pemerintah. Wa mulatafatihim wa jam'i kalimatil muslimin wa salahi dhatil bayn, yaitu berlemah lembut dengan mereka, menyatukan kalimat muslimin dan memperbaiki hubungan antara sesama. Jadi kalau datang petugas mengumpul zakat, jangan muku awak wa keluan dengan muka armasam, tapi terima dengan baik, kemudian berkata-kata dengan baik. Terkadang kan orang datang petugas karena uangnya akan diambil, kadang kata kasar, kadang memberikan yang jelek-jelek, ya. Nah, malam yatlubul haraman, malam yatlub haraman, selama dia tidak meminta yang haram. Nah, di sini juga wahada kulluhu ma lam yatlub jawran, selama dia tidak meminta yang suatu kezaliman. Nabi telah mewasiatkan kepada Mu'adz apa, wa iyyakum wa karaim amwalihim, jauhilah olehmu harta-harta mulia dari orang yang mengeluarkan zakat. Apa maksud harta-harta mulia? Kalau kambing misalkan, zakat kambing untuk 40 kambing satu keluar, ya. Lalu oleh orang ini dipilihnya kambing yang sangat dicintai oleh pemiliknya, rancak, gamuk, apa, gemuk, besar badannya dan seterusnya, pokoknya itu yang disukainya, diambilnya sebagai pembayar zakat, itu enggak boleh. Ya, dimintanya mana zakat apa kambing yang rancak? Ambo-bo, tidak. Itu adalah perbuatan yang zalim. Ya. Nah, fa idza talaba jawran fala muwafaqata lahu wala ta'ah. kalau dia minta yang diharamkan, sebuah tindakan kezaliman, maka tidak boleh disetujui dan tidak ada ketaatan. Tapi diqaulihi, karena perkataan Nabi SAW fi hadis Anas dalam Sahih Bukhari, perkataan Nabi dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari, man sa'alaha an wajihiha falyu'tiha, siapa yang meminta sesuai dengan aturannya maka berikan. Jadi maksudnya petugas zakat ketika dia meminta sesuai dengan aturannya, berikan. Wa man su'ila fawqaha fala yu'ti, siapa yang diminta lebih dari itu jangan dia beri. Ya. Wa ikhtalafa ashabuna fi ma'na qawli ta'ala fala yu'ti. Terjadi perbedaan pandangan ulama Syafi'iyah di dalam makna jangan diberi. Qala aktsaruhum, kebanyakan dari mereka mengatakan la yu'ti ziyadata bal yu'ti wajib. Jangan diagih lebih dari ketentuan, tapi berikanlah sesuai dengan ketentuan. Dia meminta lebih, enggak, berikan yang wajib. Ya. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan la yu'tihi syai'a aslan. Sebagian mengatakan tidak diberi sama sekali. Ya. Li'annahu yafsuqu bi talabi ziyadati wa yan'azil. Fala yu'ti syai'a wallahu a'lam. Karena dia telah keluar dari ketaatan di dalam meminta yang lebih. Ya. Dan dia dikucilkan karena meminta yang lebih, maka tidak diberikan sama sekali. Wallahu a'lam. Nah, kembali lagi kita kepada judul, memberikan sesuatu yang menjadikan petugas ridha selama dia tidak meminta yang haram. Maka ketika petugas datang, ini wasiat Nabi ini kepada orang-orang yang wajib zakat, hendaklah dia menyikapi petugas ya dengan cara yang baik. Petugas zakat. Ya. Nah, di dalam petugas zakat ini juga ada hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Adalah orang yang mengumpulkan zakat tapi dia diberi. Jadi misalkan, ini zakat saya. Ah, ini hadiah untukmu. Ah, tips lah atau apa. Ini haram nih, karena dia sudah digaji. Ya, uang tambahan yang sudah diberikan, yang diberikan oleh orang yang berzakat di luar dari zakatnya, diberikan khusus kepada petugas, hukumnya haram. Ya, dan itu termasuk hatta ghulul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadiyatul ummal ghululun. Hadiah yang diterima oleh pekerja itu adalah harta ghulul. Nabi juga mengatakan idza man istamalna minkum li'amalin wa razaqnahu rizqan fama fawqa dhalika fahuwa ghulul. Siapa yang telah kami tugaskan di antara kalian dan kami beri gaji, apakah uang jalannya, uang akomodasinya, gaji bulanannya sudah diberikan. Misalkan dia pergi bertugas ke daerah, uang dia berangkat sudah dikasih, akomodasinya sudah dikasih, uang tempat dia nginapnya, kemudian uang makannya sudah dikasih. Maka kata Nabi, yang dia dapatkan lebih dari itu, dia adalah harta haram. Ya. Kalau seandainya ada yang bekerja kalau ndak tambah begitu ba awak ke menambah gaji awak. Gaji ambo seketeknya, biaya ambo diambil gandang. Kalau pendapatan kita dalam gajinya adalah kecil, sudah jangan bekerja di situ. Cari pekerjaan yang lain. Tapi ketika kita sudah ditentukan untuk bekerja di situ, lalu kita diberikan pemberian tips lah atau yang lain, maka itu adalah haram. Itu adalah hatta ulun. Kata Nabi SAW, setelah pengumpul zakat ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini adalah untukmu zakat, kalau ini untukku, dikasih, diagih di orang kau tadi. Ya, maka kata Nabi, cuba inyo duduk di rumah apaknya, duduk di rumah ibunya, apakah ada orang yang akan memberinya? Dia diberi disebabkan karena tugas yang telah diembankan kepadanya, kedudukan yang diberikan kepadanya. Ya. Begitu juga kalau seandainya di sebuah lembaga, dia adalah sebagai bagian pembelian barang. Wah, ini pembelian barang. Orang-orang semuanya vendor pengen masukkan barangnya. Malah masuklah barang Abu Akih nanti laptop. Ya, laptop yang diberikan kepada petugas tadi haram hukumnya. Kata Nabi SAW, ya, nanti akan ada orang yang memikul unta yang melenguh, ya, sapi yang mengaum, kambing yang membebek. Ya, dari mana? Dari hasil tips pemberian dari zakat. Dan itu akan dibawanya nanti. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumul qiyamah. Siapa yang melakukan mengambil harta yang bukan haknya, maka harta itu akan dibawanya nanti pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian pembahasan kita selesai dari kitab zakat dari Sahih Muslim, dan insyaallah ke depan kita, minggu depan insyaallah kita masuk kepada kitab baru, yaitu Kitabus Siyam. Kita lihat pertanyaan Bapak Ibu dan beliau Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau membaca Al-Qur'an itu sebetulnya diwajibkan mempunyai wudu atau hanya disunatkan saja? Kita telah mempelajari ini di dalam mulakhas fiqhi. Maka kecenderungan ulama mengatakan bahwa ditekankan untuk tetap berwudu. Ada di antara ulama mengatakan disunatkan, ada di antara ulama mewajibkan. Sebab dalam hadis yang dikirimkan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW kepada orang Yaman, wala yamussul Qur'an illa tahir, wala yamussul mushaf illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Ya, terjadi perbedaan pada ulama ketika menafsirkan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Terjadi perbedaan dalam ulama dalam hal itu. Maka lebih amannya adalah selalu kita berupaya dalam keadaan berwudu ketika kita ingin menyentuh Al-Quran. Baik. Ustaz, sebelumnya ana mau bertanya, Ustaz. Teman saya punya saudaranya polisi, Ustaz. Kemudian diamanahkan oleh pihak bank untuk menjaga bank selama 5 hari dan setiap minggunya, Ustaz. Dan sementara bapak itu juga polisi, Ustaz, dan menerima gaji juga dari negara. Dan pertanyaan ana, karena bapak ini polisi juga ditugaskan sebagai penjaga bank dalam setiap minggu ada 5 hari, apakah gaji tersebut upah bapak yang dari bank itu termasuk riba? Kalau dimasukkan dalam riba, yang berhubungan dengan riba itu ada yang kena laknat, ada yang kena sebagai ta'awun, yakni ikut menolong atau menyokong. Yang termasuk yang laknat adalah yang ada dalam nas hadis. Jabir bin Abdullah dia mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat yang memakan riba. Berarti siapa ini? Orang yang meminjamkan, ya, kreditor, ya. Berarti bank itu sendiri atau orang yang deposito, karena dia akan mengambil ribanya. Wa muqilahu, orang yang menyuguhkannya. Wa katibahu, orang yang menulisnya. Menulisnya apakah CS kalau di bank atau yang lainnya, ya, kok masuk juga teller, ya, sekretaris, notarisnya di situ masuknya kepada syahidai, dua orang saksi, karena kita lihat dua orang saksi itu ada penguat. Nah, biasanya transaksi dalam bank itu diperkuat oleh notaris, ya, kalau tidak, tidak dianggap. Baik, itu adalah bagian-bagian kena laknat. Lalu bagaimana dengan yang lain sebagai satpam, pengamanan, cleaning service, ya, dan yang lain-lainnya? Maka ulama mengatakan itu termasuk bagian dari ta'awun dalam maksiat. Sementara Allah mengatakan wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Janganlah saling tolong-menolong dalam al-ithm, dosa, dosa kepada Allah. Ya, melancarkan riba itu adalah dosa kepada Allah. Allah telah mengharamkan riba. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya, kita mau mau penjelasan umpamanya kita punya emas 37 mas. 37 mas ini sudah berapa nih nilainya? Ya, ini 2,5 kali 37. Sudah 92 gram setengah. Berapa zakatnya harus dikeluarkan? Maka dikeluarkanlah kali 2,5%. Maka dikeluarkanlah 2,3125. Ya, 2,3125 gram, ya, kurang sedikit dari satu emas. Ini kalau 37 emas, karena satu emas adalah 2,5, ya, kalau kita mengeluarkannya dengan berupa emas itu sendiri, maka kita keluarkanlah tadi 37 emas menjadi 92,5 gram dikalikan 2,5% menjadi 2,3125. Baik. Pertanyaan kedua, saat emas sudah sampai nisab, zakatnya belum dibayar. Berapa waktu kemudian zakat akan dibayarkan? Ternyata harga emas naik. Pertanyaannya, apakah zakat dibayar sesuai dengan harga saat sampai nisab atau harga saat dibayar? Ya. emas ketika dia sampai nisab belum dikeluarkan zakatnya. Tapi nisab ini berumur 1 tahun. Kalau kita kembalikan nisab emas itu adalah 85 gram. Hari ini cukup sampai menjadi 85 gram. Maka belum hari ini dikeluarkan. Setelah setahun, 85 gram atau lebih ini mengendap. Jadi tidak diawai-awai, betul-betul orang yang zakatkan itu adalah uang yang tersimpan, harta yang tersimpan. Nah, ketika dia jatuh 1 tahun, pada tahun yang jatuhnya itulah dihargai berapa harga emas. Kalau kita mengeluarkan berupa bentuk rupiah, kita mengeluarkannya. Tapi kalau seandainya kita keluarkan dari bentuk emas itu sendiri, ya sama aja, mau di sekarang atau nanti sama. Ya, tapi baru kewajiban kita setelah berumur 1 tahun baru kita keluarkan zakatnya. Tapi pertanyaan yang ketiga, bolehkah kita membayarkan zakat kepada saudara kita yang dia bekerja tetapi banyak hutang? Baik, tetap bekerja. Bekerja itu bagaimana? Ya, kalau seandainya dia termasuk kategori miskin, ya, sehingga tidak berkecukupan, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan yang keseharian dia, dia berhutang, maka boleh kita memberikan zakat, ya, zakat kita kepada dia. Tapi dia bekerja, dia berhutang untuk keperluan dia, beli mobil, rumahnya, ya, uang sekolah anaknya, kuliahnya, kedokteran, tidak, dia berhutang itu enggak, ya, ini adalah orang yang sudah melebihi dari kebutuhan. Siapa yang menuntut dia untuk harus anaknya masuk kuliah kedokteran? Enggak ada kan, ya. Nah, jadi itu tidaklah merupakan menjadi pokok. Maka dalam hal ini tidak boleh. Dia adalah orang yang bercukupan, ya. Tapi kalau memang dalam kehidupan dia, walaupun dia bekerja, bekerjanya apa? Mungkin buruh, mungkin apa, tapi tidak mencukupi dia. Oh, dia punya angkot satu, dia penghasilannya dari angkot itu, kadang-kadang enggak cukup, ya. Maka bisa kita berikan. Berarti dia kategorinya adalah orang miskin, ya. Dalam surah Kahfi, si miskin punya kapal untuk nelayan, ya. Baik. Saya sering membaca surat Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman, Al-Muluk, serta bersolat kepada Rasulullah. Sehabis membaca ayat dan salawat tersebut, saya bermunajat atas hajat saya. Apakah amalan saya sesuai dengan kaidah Buya? Apakah amalan saya ini termasuk dalam aplikasi tawasul? Baik, kalau pertama mengkhususkan surat-surat tertentu di dalam kita melakukan ibadah membutuhkan dalil. Ya, mengkhususkan surat Waqi'ah, surat Rahman. Kalau surat Muluk untuk kita baca setiap malam ada dalilnya. Tapi mengkhususkan seperti ini, maka ini butuh dalil. Kalau seandainya tidak ada dalil, maka jangan kita mengkhususkannya. Adapun kita berdoa setelah kita beramal soleh, ya, maka itu tidak apa-apa. Dan itu bisa termasuk bertawassul dengan amal soleh kita. Setelah kita membaca Al-Quran, ya, apapun surat yang kita baca, lalu kita berdoa, ya, maka itu tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana praktek penagihan zakat dari pemerintahan Arab Saudi terhadap orang-orang yang wajib zakat? Bagaimana mereka mengetahui bahwa seorang terkena wajib zakat. Wallahu alam, saya tidak tahu persis. Yang saya ketahui diantaranya adalah zakat pertokoan itu dikaitkan dengan izin. Jadi kita tidak di sana tidak seperti di Indonesia. Seorang yang ingin buka toko usaha, maka banyak perizinan-perizinan yang dilengkapi. Kalau tidak ada izinnya, ya tokonya bisa ditutup. Nah, ketika mau memperpanjang perizinan, harus ada pernyataan atau surat bahwasanya dia sudah mengeluarkan zakat. Ya, tentu dengan lembaga yang telah dia ketahui. Adapun cara yang lain, wallahu alam, saya tidak tahu, akan tapi kesadaran dari orang-orang rakyat mereka karena ilmu ya banyak sangat tinggi kesadaran zakat, pembayaran zakat mereka ketimbang dari masyarakat kita. Ada yang tidak membayar, ya ada juga. Ya, ada juga. Wallahu alam. Ketika seorang tersebut fakir miskin, dia tidak mengeluarkan zakat karena tidak mampu. Tolong jelaskan Ustaz. Ya, zakat itu diwajibkan kepada orang yang mampu. Dia memiliki syarat pertama, hartanya sampai nisabnya, kemudian stabil nisabnya, kemudian berumur 1 tahun. Ya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu memang harta yang dizakatkan adalah harta yang tidak dikurang-kurangi sama sekali. Ya, bukan itu yang menjadi dia simpan sekarang, besok dia buka, diambil lagi, besok diambil lagi, habis belum satu bulan habis. Wah, itu namanya enggak wajib dia mengeluarkan zakat. Ya. Jadi harta yang tersimpan itulah yang dikeluarkan zakat. Ada orang punya gaji banyak, tapi setiap hari dia bersedekah, setiap bulan habis gajinya, habis hartanya. Bulan besok datang lagi, tapi dia sedekah lagi, sedekah. Apakah wajib dia mengeluarkan zakat? Tidak wajib. Karena tidak ada yang dia simpan. Ya, walaupun dia bergaji besar. Ya. Nah, kalau kita lihat inti dari zakat itu adalah adanya unsur kepedulian sosial kita kepada yang lain, kan? Ketika seorang menumpuk hartanya, dia tidak berikan kepada orang lain, maka dituntutlah supaya dia mengeluarkannya. Maka orang fakir miskin tidak wajib mengeluarkan zakat, malahan dia berhak mendapatkan zakat. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, apakah zakat dari gaji PNS wajib dikeluarkan setiap bulan karena pemerintah mewajibkan PNS mengeluarkan zakat setiap bulan? Saya melihat wallahu alam, gaji yang kita terima setiap bulan itu belum memenuhi kriteria wajib zakat. Walaupun mungkin dia bergaji, kalau kita kembali kepada nisab perak dengan 4.760.000, kalau seandainya 1 gramnya 8.000, itu sudah masuk kepada nisab. Tapi kan baru ketika kita menerima, belum kita kebutuhan kita lagi. Okelah, mungkin ada yang bergaji 20 juta. Ya, dia bergaji 20 juta. Lalu dia pakai 10 juta, tinggal 10 juta. Maka dia simpan. Ketika dia simpan, itu sudah menjadi harta zakat. Tapi belum wajib dikeluarkan. Kapan wajib dikeluarkan? Setelah 1 tahun. Ada orang mengatakan, kami kan menggaji Anda itu 1 tahun, hanya dicicil setiap bulan. Kita katakan, gaji kita yang belum diterima itu belum milik kita. Buktinya, ketika kita tidak masuk, pasti dipotong. Kalau kita punya, enggak perlu, enggak ada haknya untuk dipotong. Kalau kita memang sudah punya. Ya, tapi karena ini bulan belum punya kita, makanya dipotong. Maka tidak bisa jadikan, dia jadikan hujah bahwa satu tahun ini sudah dihitung, dicicil sampai dihitung 12 bulan. Nah, apa yang terjadi dari PNS yang terkadang gajinya langsung dipotong, sudah dianggap itu sebagai sedekah. Ya, dianggap sebagai sedekah. Apa yang ditabungkan, kemudian dia sudah sampai nisabnya, sudah sampai satu tahun, maka wajiblah kita keluarkan setiap tahunnya. Wallahu a'lam. Jika uang tips tidak boleh diberikan kepada para pekerja, lalu bagaimana dengan uang personal kepada para pekerja seperti uang transportasi dan uang makan? Ini tentu ada ketentuannya. Dia ditugaskan, lalu maka uang akomodasi, uang tugas luar daerah, dinas, uang apa, dinas luar, itu sudah ada merupakan ketentuan. Dan itu adalah dari lembaganya. Yang tidak boleh itu adalah dari pihak yang lain yang menerima servisan kita. Tadi orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, dia sudah diberikan akomodasinya. Tapi ketika dia datang ke sana, dia diberi oleh pewajib zakat. Kalau kita bawa sekarang ini mungkin masalah yang sering sudah menjadi apa, sudah menjadi rahasia umum, ya, tidak rahasia lagi, apa, seperti petugas-petugas pajak ketika mendatangi wajib pajak, ya, banyak hal-hal yang dalam di situ adalah harta-harta yang tidak jelas. Nah, ini hati-hati kita, karena ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan karena waktu yang membatasi kita, pertanyaan masih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.